Hujan gerimis, ku senandungkan sebuah lagu cinta. Cinta yang lama sudah dengan dia dikata. Seiring dengan bertiup angin senja, daun serta kembang berguguran, kukisahkan cerita dalam lagu-lagu cinta. Kisah dua insan yang berkasihan dalam wayang angin. Teruna idaman yang ku jatuh cinta, cinta yang ku alami dengan dia sungguh indah. Waktu daun serta kembang.